فتح متعلم وتعلم الفائدة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ولكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن الحداد وولي هذه البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ولا تخيب سائلا ووقف ببابك ولو أن تؤتيه تمرة فما دونها فإنه هدية الله لك، فإن لم تجد ما تؤتيه فأحسن رده بلين من القول وجميل من الوعد. وإذا أعطيت مسكينا شيئا فأظهر له البشرى والبشاشة واستشعر في نفسك أن له المنة عليك لقبوله منك عرضا يسيرا حصل لك بسببه من الثواب حظ. لو بدلت الدنيا بحذافرها في مقابله لكنت رابحا. وقد ورد أن اللقمة الواحدة يسير ثوابها إن الله أعظم من جبل أحد، ولا يمنعك من التصدق مخافة الفقر، فإن ترك التصدق هو الذي يجلب الفقر، وأما التصدق فهو يجلب الغنى والسعة، حتى إن الذي تدبر عنه الدنيا لو أخذ يتصدق لعاد المدبر منها مقبلا إليه وأمثاله معه إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلم في دارين آمين. ولا تخيب سائلا، dan janganlah kamu menyanyiakan orang yang meminta. Waghafa bibabik, orang itu yang berdiri ada di hadapan rumahmu. Walau antu'tiyahu, walaupun engkau memberinya dia. Tamrotan, satu biji kurma. Fama dunaha, atau yang di bawahnya satu biji kurma. Fa innahu, maka sesungguhnya itu orang yang meminta, hadiyatullah ilaik, adalah hadiah dari Allah yang diperuntukkan untukmu. Fa illam tajid ma tu'tihi, maka jika kamu tidak mendapatkan apa yang engkau berikan kepadanya, fa ahsin raddahu, maka tolaklah dengan cara yang baik. Ilayni minal gaul, dengan yang lembut daripada ucapan. Wajamilin minal wa'ad, dan yang indah daripada janji. Wa idza a'taita miskinan, dan jika kamu memberi kepada orang yang miskin syai'an, sesuatu. Fa adhhir lahul bishra, maka tampakkan kepada si miskin kebahagiaan. Wal basyashah, dan kesenyuman. Wastash'ir, dan merasalah kamu. Fi nafsika, dalam diri kamu. Anna lahul minnata alaik, sesungguhnya si miskin itu mempunyai jasa kepada kamu. Ligabulihi, karena menerimanya itu si miskin minka darimu. Aradhan yasiran, jumlah harta yang sedikit. Hasolalaka bisababihi, yang akhirnya mendapatkan bagimu dari sebab dia menerima sedekahnya kamu, minat thawab, daripada pahala. Haddun, satu bagian. Lau badalta dunya bihadafiriha, jika engkau mengeluarkan dunia dan seisinya, fi mugabilihi, di dalam untuk mendapatkannya, lakunta rabihan, tetap kamu dinyatakan menjadi orang yang beruntung. Bersyukurlah kamu dijadikan oleh Allah sebagai pemberi bukan sebagai peminta. Yang mentakdir kamu cukup kaya itu Allah. Yang mentakdir dia miskin meminta itu Allah. Syukur kamu dijadikan pemberi yang cukup, bukan peminta yang karena kekurangan dan kefakiran. Karena itu jika kamu dimintai oleh orang, maka janganlah ditolak apalagi datang ke rumah kamu. Harapannya dari rumah kamu. Jangan ditolak semampunya. Walaupun satu biji kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ittaqun nara walau bi syiqqi tamrah." Lindungi diri kamu dari neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Enggak punya apa-apa, punya kurma separuh, satu bagian, yang satu mungkin kamu makan, yang separuh kamu berikan. Artinya sedekah jangan tunggu kaya. Kapan bisa laksanakan, walaupun semampunya, walaupun seadanya. Tapi kalau enggak punya sama sekali, fabikalimatin fa illam tajidu fabikalimatin thayyibah. Kalaupun kamu tadi itu tidak punya apa yang kamu berikan, tolaklah dengan kalimat yang baik. Pak, minta maaf enggak ada. Nanti insyaallah kalau ada tak kasih. Paham nih? Jadi jangan mentang-mentang goblok misalnya, minta tok keluar lah ini. Jangan mentang-mentang. Hah? Baik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal miskin alladhi taruddu tamratu wattamratan wallugmatu wallugmatan. Innamal miskin almutaaffif. Iqra'u in syi'tum la yas'alunannasa ilhafa." Perhatikan orang miskin yang harus diperhatikan itu bukan peminta-peminta untuk dapat duit recehan. Orang yang miskin, yang hebat, yang derajatnya tinggi itu, yang nanti masuk surga sebelum orang-orang kaya 500 tahun, orang-orang kaya lagi dihisap, dia udah masuk surga duluan. Siapa miskin yang demikian? Bukan miskin yang gentayangan kemana-mana minta-minta itu untuk satu potong roti, satu biji kurma. Tapi al-muta'afif, miskin tapi dia gak mau minta. Dia menampakkan seperti orang yang cukup. Al-muta'afif. Anaknya banyak tapi tetap dia bekerja dengan cara yang baik. Allah berfirman, la yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak pernah minta kepada orang dengan cara-cara yang agak memaksa. Malah Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan sebelumnya, yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Orang-orang yang gak ngerti, dia menganggap orang-orang ini kaya. Kenapa? Gak pernah minta. Gak pernah minta. Karena itu, cobalah kamu teliti. Mungkin ada saudara kamu itu perlu bantuan kamu. Cuma dia tidak mau minta. Mungkin ada tetangga kamu itu yang perlu bantuan kamu. Cuma dia tidak meminta. Yang demikian ini perhatikan dengan serius. Karena itu adalah orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hah? Orang kalau perhatian dengan orang yang miskin, yang demikian ini, wah, pahalanya gede, saudara. Anda bisa bayangkan kalau misalnya Anda kasih satu sarung, dia ahli sholat, ahli ibadah, kamu lihat ini orang, masya Allah, nggak pernah telat ke masjid, sarungnya kurang bagus, kemudian kasih kamu kasih sarung yang bagus, dibuat sholat terus, dapat pahala terus sholat sama. Dibuat menghadiri majlis, dapat pahala terus kamu. Karena itu Nabi SAW bersabda, mamin muslimin, yaksu musliman. Siapa orang muslim yang memberi pakaian kepada orang muslim yang lain, maka orang itu akan selalu dalam lindungan Allah semenjak masih ada helai kain yang dipakai oleh si miskin. Allahu Akbar. Karena itu, janganlah kamu merasa kalau didatangi orang miskin menjadi orang yang lebih afdol. Belum tentu. Mungkin udah terpaksa lagi. Udah terpaksa, ibunya sakit, perlu biaya untuk obat. Anak-anaknya udah 2 hari misalnya belum makan. Mungkin udah terpaksa. Dia sudah berusaha, bekerja, tapi tidak mencukupi. Maka disitulah hendaknya kita merasa, wah ini hadiah dari Allah yang diberikan kepada kita ini. Sehingga kamu menyambut si miskin bukan dengan rasa hina. Didapat dikasih hadiah oleh Allah. Kalau kamu dikasih hadiah presiden gimana? Wah, yang ngantarkan hadiah. Disambut. Dari presiden, monggo. Kasih makan yang nikmat, kasih kopi, kasih itu, kasih ini. Ini mengantarkan hadiah dari Allah. Kenapa? Karena sebab dia, kamu mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa sih nilai yang kamu beri? 10 ribu, 20 ribu, 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, 2 juta, tapi ridho Allah. Surga Allah yang akan diberikan kepada kamu. Cinta Allah yang akan diberikan kepada kamu. Karena itu, jangan menganggap remeh. Dia adalah menjadi sebab kamu mendapatkan ridhonya Allah, pahala dari Allah. Nanti di hari kiamat, kalau sekarang orang-orang yang miskin perlu bantuan orang-orang kaya, bakal nanti orang-orang yang kaya di dunia akan memohon bantuan orang-orang yang pernah miskin di atas dunia. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah jasa kepada orang miskin. Aktsiru lil fuqara al ayadi fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Perbanyaklah kamu jasa-jasa, memberikan jasa-jasa kebaikan kepada orang-orang fakir. Karena nanti di hari kiamat mereka, orang yang fakir, akan mendapatkan derajat khusus nanti di sisi Allah di hari kiamat. Tapi orang fakir yang bukan tombok togel terus. Orang fakir yang ahli ibadah, yang taat kepada Allah. Oh, itu derajatnya tinggi loh. Derajatnya tinggi dia. Dengarkan. Kalau orang-orang kaya tadi itu membayangkan nanti di hari kiamat mendapatkan bagaimana rahmat Allah karena sedekahnya dan perhatian terhadap orang miskin, demi Allah, dia akan mensedekahkan seluruh isi dunia, tidak akan kecewa. Tidak merasa rugi. Kenapa? Pahalanya, sedekahnya luar biasa nanti di hari kiamat dia dapatkan. Baik. Saya teruskan dulu. Waqad warada anna lugmatal wahida. Telah datang satu riwayat bahwa satu suap saja, yasiru thawabuha, menjadi pahalanya satu suap nasi karoti indallah di sisi Allah, a'dham min jabal Uhud, lebih besar daripada satu gunung Uhud. Satu suap yang kamu berikan orang miskin itu nanti pahalanya lebih gede daripada gunung Uhud. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yurabbi li ahadikum al-lugmata kama yurabbi ahadukum fasilah hatta yaj'alaha lahu mithla Jabal Uhud." Allah itu akan memelihara sedekah kamu yang sedikit itu seperti kamu memelihara anak unta kamu. Dikasih makan kecil jadi gede, jadi besar. Begitulah juga sedekah kamu tadi itu akan berkembang menjadi banyak. Memberikan sedekah yang sedikit, tapi di sisi Allah akan menjadi besar di hari kiamat. Sehingga orang tadi menyatakan, ini pahala apa ya Allah? Ya ini, satu biji kurma yang kamu sedekahkan. Ya ini, satu suap nasi yang kamu sedekahkan kepada si fakir miskin tadi itu. Allahu Akbar. Hah? Dalam riwayat yang lain, riwayat Baihaqi, hatta anna tamrata awil lugmata latakun a'zam min Uhud. Sehingga satu suap nasi atau satu biji kurma nanti akan ia dapatkan lebih besar daripada gunung Uhud. Jadi memang ada riwayat yang demikian tadi itu. Dalam hadis Nabi juga menyatakan, ruddu madammata sa'il walau bimithli ra'si ta'ir minat ta'am. Hati-hati, jangan sampai orang yang minta mencela. Jangan sampai orang yang minta mencela. Misal, udah kepepet. Saya enggak dikasih. Saya ini lapar. Anda dikasih itu. Jangan sampai mereka mencela. Sekalipun kamu kasih makanan yang gedenya seperti kepalanya burung. Kecil. Artinya, perhatikan orang yang miskin tadi itu yang datang kepada kamu. Itu berarti harapannya adalah kamu. Cuma memang orang miskin dulu itu gak seperti sekarang. Rombongan kalau sekarang ini. Ya gak apa-apa sih kalau memang ada. Lah kalau rombongan begitu, Masya Allah. Koyok hol. Kalau dulu itu orang bertahan tak minta gitu loh. Kalau minta berarti udah nemen terpaksanya. Kalau sekarang kadang-kadang kerja. Disuruh kerja tak mau. Berapa bayarannya? 30 ribu setiap hari. Oh jauh-jauh belum puluh ribu ini. Lebih banyak. Nah ini memang membingungkan kalau sudah keadaannya model demikian ini. Tapi yang jelas prioritaskan orang yang tidak minta, tapi kan tetap dia orang yang miskin, yang tidak pernah minta-minta, itu adalah orang yang hebat, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya teruskan. Wala yamna'uka minat tasadduq makhafatul fakri. Janganlah mencegah kamu daripada bersedekah, khawatir, takut menjadi melarat. Fa inna tarka tasadduq, maka sesungguhnya meninggalkan bersedekah walladzi yajlibul faqra, yaitu yang akan bisa mendatangkan kefakiran. Jangan ada sedikit pun khawatir kamu kalau sedekah akan menjadi fakir. Kamu kalau kamu mampu bersedekah, enggak sedekah, itulah kamu calon fakir. Cuma dalam bersedekah ya harus ada hitungannya. Jangan habis-habisan, kecuali kalau hatinya memang kuat. Kalau hatinya belum kuat, jangan habis-habisan. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Allah itu memuji orang-orang yang mengeluarkan hartanya enggak boros tapi enggak netes. Tes. Wah, banyak netes. Miliatan melbu celengan masjid 50 rupiah. 100 rupiah. Ya Allah. Allah memuji orang yang kalau mengeluarkan harta tidak boros, tapi juga tidak terlalu kikir, tengah-tengah lah, yang wajar. Pantaskah kamu itu punya sekian, ngeluarkan sekian, pikirin. Pantaskah? Pantaskah kamu mendapatkan sekian? Maka lari gue. Ono hitungan nih. Masa sedekah ono hitungan nih. Kalam dengan kayak makelar. Ini untuk akhirat, ini untuk surga. Begitu. Pantaskah hitung? Wa kana baina dzalika qawama. Taib. Wa amma tasadduq, adapun sedekah, fa huwa yajlibul ghina wasa'a. Sedekah itu akan bisa mendatangkan justru kekayaan dan kelapangan rezeki. Sedekah itu akan menjadi sebab kamu itu dilapangkan rezekinya oleh Allah, dilancarkan urusannya oleh Allah. Ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kamu sedekahkan daripada yang kamu berikan tadi itu, maka Allah akan mengganti. Diganti di dunia, rezekinya akan lancar. Kalaupun tidak sampai di dunia, surga akan diberikan. Tuh, enak kan? Enggak ada ruginya kok orang kalau bersedekah tadi itu. Hatta innal ladzi tudbiru anhu dunya, sehingga orang yang sudah ditinggal daripada darinya dunia, krisis dunianya udah ninggalkan dia, lau akhadha yatasaddaq, kalau dia menjadi orang yang bersedekah, la'adal mudbir minha mukbilan, maka akan menjadi yang meninggalkan dia dunia itu kembali lagi maju kepada dia. Dan itu sudah terjadi. Tahu kompa enggak? Kompa, apalagi pompa, sanyo, ya. Itu kalau airnya enggak keluar, caranya gimana? Ambil air kamu, keluarkan sedikit. Masukkan sedikit. Dipancing katanya ya. Setelah itu, ngerocok. Rizki juga gitu. Macet kamu rizkinya. Paham ya? Sedekah. Insya Allah ngerocok nantinya. Tapi syarat, kalau bersedekah itu bayar utang di mi. Ngemplang sana, ngemplang sini sedekah. Tambah seret rezekinya kamu. Bayar utang dulu. Kenapa? Tidak boleh melakukan sedekah kalau masih ada tanggungan hutang kepada orang lain. Bayar utang itu hukumnya wajib. Sedekah hukumnya sunnah. Ini kebanyakan keliru orang. Oh, saya ini utang sana, utang sini enggak bayar-bayar. Tapi sedekah terus. Nah, ini keliru. Hah? Ini keliru ini. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, laki atau perempuan, orang-orang yang banyak sedekah, laki maupun perempuan, dan mereka menghutangi Allah dengan hutang yang baik, dibahasakan hutang. Kenapa? Bakal dibalas oleh Allah. Enggak sia-sia sebabnya. Bakal dikembalikan. Jadi orang sedekah itu dibahasakan hutang. Kenapa? Kalau orang hutang, itu berarti dia akan harus bayar. Artinya, orang yang bersedekah nanti akan dikembalikan oleh Allah dengan pahala yang lebih besar nantinya. Apakah kembalinya itu persis? Kalau sedekah 10 ribu akan kembali 10 ribu? Enggak. Yudha'af lahu. Yudha'af lahum. Akan dilipat gandakan oleh Allah. dikembalikan dari sedekahnya dengan berlipat ganda bagi mereka ahli Allah. Lebih daripada itu, walahum ajrun karim, bagi mereka Allah sediakan ganjaran yang sangat mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Enak kan? Enak. Saya sering ngasihkan gambaran itu. Orang itu kalau membawa harta, itu jadi incaran daripada perampok. Incaran daripada maling. Incaran daripada penipu. Titipkan aja. Dititipkan sekiranya di sesuatu di tempat yang paling aman. Cari bank. Wah, kalau ada krisis bisa dikluidasi banknya. Tek. Bank Senturi sampai sekarang dititipkan di situ, bangkrut banknya, enggak balik duit. Enggak kembali duitnya. Ah, ada. Titipkan. Enggak akan sia-sia. Pasti aman. Bank Allah. Gimana? Sedekahkan. Sedekah. Aman-aman. Pasti kembali. Nanti di akhirat malah bunganya berlipat ganda. Yudha'af lahum. Akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hah? Sebenarnya kita ini di atas dunia ini musafir. Kita ini di atas dunia musafir. Menuju ke mana? Ke akhirat. Musafir. Kalau Anda dari Pasuruan ke Jakarta misalnya, musafir, kira-kira dibawa semuanya tadi duit itu. Barang-barangnya dibawa lah semuanya. Ada apa? Susah payah. Akhirnya di tengah jalan kamu kepayahan mati nanti. Caranya gimana? Kargoken aja. Barang-barangnya kargoken. Duit-duitnya transfer ke Jakarta. Sampai ada di Jakarta, kamu bawa seperlunya, baju beberapa biji. Ada apa selemari kamu bawa itu? Untuk seperlunya dalam perjalanan ini, sangu seperlunya, duit seperlunya. Jangan dibawa semuanya, melihatan ada apa. Ambil seperlunya, berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta, kamu akan dapatkan itu semuanya. Aman. Enak kan? Begitulah juga kamu musafir ke akhirat. Hartanya kamu transfer dulu. Kirim. Duitnya kamu kirim dulu. Nanti sampai ada di akhirat tinggal ngambil. Jangan dibawa. Nanti akhirnya ketemu perampok di tengah jalan. Kalau kamu bawa terus ketemu Israel di tengah jalan, gak tutup hartanya kamu nanti ke akhirat. Ya kalau anak kamu jadi anak yang soleh, masih lumayan. Bisa dibuat selamatan. Bisa disedekahkan oleh anak kamu. Bisa dijadikan sedekah jariah. Lah kalau anak kamu gak soleh, akhirnya duit kamu dibuat beli narkoba. Dibuat minum-minuman keras. Dibuat berzina. Lah berarti hartanya kamu akan jadi fitnah dan jadinya. Ah, karena itu, jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Setelah kita susah payah mengumpulkan dunia, ternyata dunia kita akan merusak keluarga kita. Dunia kita akan merusak anak-anak kita. Berapa banyak saudara yang asalnya akur, jadi gak akur gara-gara dunia, ayo. Kakak adik tukaran. Berapa banyak itu terjadi? Karena itu, transfer aja. Nanti saya kasih nomor rekeningnya. Supaya selamat. Hadirin sekalian rahman, ini guyon ya guyon. Tapi yang jelas begitulah, sedekah tadi itu sangat bernilai dan sangat bermanfaat bagi kita.